Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salam nampaknya banyak nan lai puasa sunat. Mudah-mudahan sampai insyaallah. Amin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kita ucapkan kepada bapak-bapak yang sudah menggeser podium, sehingga yang ingin mengambil foto bisa mengambil gambar, tapi jangan lupa dicetak sagadang pintu. Ambo dulu kuliah di Mesir. Memang sadonyo lah tahu, cuma ambo ceritakan sekali lagi supaya orang percaya bahwa ambo kok ustaz. Banyak lu orang tak percaya, disangkonya ambo artis. Waktu ambo kuliah di Mesir itu ada kakak kelas ambo, namanya Ustaz Ikhwan. Siapa namanya? Ustaz Ikhwan. Jadi Ustaz Ikhwan kola namana lepon ambo. Ustaz lai dape awak pai ka kampung amak berceramah. Di mana itu bang? Di sawah lunto. Insyaallah. Pisang ameh bawa balaya masak sebiji di dalam pati. Utang ameh dapat dibayar, utang budi di bawah mati. Dek ambo tar utang budi ko bang Ikhwan ko dulu. Waktu ke Makkah inyo membayar ambo karajo. Jadi sesudah pulang inginlah inyo membawa ambo ke sawah lunto, kece ambo iyalah. Ambo sangko kan ceramah ke kampung ama, rupanya diundang Pak Wali. Sampai tadi di rumah Pak Wali, kami pun makan. Biasa awak makan rumah makan Minangkabau kan ada randang, ada macam-macam ikan lain. Tidak ada ayam, ikan masin. Nan kasukua nambuwana. Jadi agak banyak mau makan tadi. Sagan indak batambuah dek Pak Wakil Wali Kota puaso pulu. Kalau boleh indak puasonya tadi memang banyak. Rupanya baitu orang sawah lunto mengundang awak. Di tampek lain ceramah dulu baru makan. Mako ceramahnya indak lamu. Dia awak lapar. Adisiko kau nampaknya mau azan maghrib baru selesai. Cuma dia angin capek juga nampaknya. Lalu kemudian ada pulau amak bagamba basamo tadi berfoto. Mohon maaf juga mak, nan surang 80 tahun, nan di sebelah kanan 80 ampe. Foto itu disimpan beko, ditunjukkan ke pramugari-pramugari bahwa mbola berfoto di sawah lunto pada anak-anak gadih nan batuah. Anaknya menjadi wali kota. Nan cantik-cantik, nan rancak-rancak kini, alun tentu anaknya entah jadi orang, entah jadi hantu. Jadi ibu-ibu belajar ke amak-amak kau. Cuma amak ikut tadi indak ambo basalam. Padahal sebayu amak ambo. Al salahnya basalam ustaz. Tak berdosanya pak ustaz. Mangga ustaz nak ambo basalam juga amak. Anak gadi banyak. Beko kalau basalam juga amak kau nan gadi ingin pulo. Lai jale cerita ambo. Kau ambo ceritakan supaya jangan ada dusta di antara kita. Kecek Pak Ketua DPRD Ustaz Somad, patang itu hujan labe came kan Ustaz tidak dapat ceramah. Rupanya Allah Maha Adil, dia bihkannya patang supaya lancar acara wak. Alhamdulillah. itu nan dia teh kok kamera 200 meter katih supaya dapat gambar wak sadu. Co lambaikan tangan ke kamera wak. Kamera ambil gambar. Lah jangan lama-lama. Bakar ringit ketiak. Nenek mama alim ulama jadi pandai nan gadang dak diimbau gala nan ketek dak disabui namo. Insyaallah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bacarito ba'a urang sawah lunto manarimo tamu. Ba'a urang sawah lunto menjaga persatuan. Indak paralu berceramah di sawah lunto. Berceramah tentang persatuan di sawah lunto samo majai tiak baranang. Samo menggurui menggarami lawit nanlah asin. Mengapa tu itu Ustaz? Pandang ke kanan gereja, pandang ke kiri gereja, pandang ke muka masjid. Padahal awak mayoritas muslim apa non muslim? Muslim. Tapi ada orang sawah lunto nan berteriak, bakar, hancurkan. Ada. Sia orang nan menuduh Islam teroris, sia namecekan Islam ekstremis, sia namenyebut Islam radikal. Datang ke sawah lunto, caliak tagak dua gereja nan gadang-gadang. 1888, 1 Desember, hari jadi sawah lunto. Mangala tahu Ustaz? Ambo tanya tadi. 1 Desember, tapi dek urang sawah lunto ko semangatnya luar biasa, indak dibuat 1 Desember. Alun tibo masuklah ulang tahun. Maka kalau ada anak-anak awak beko minta ulang tahun, indak usah ditunggu tanggalnya bilo. Bilonya takkanang ulang tahun awe. Tapi mambue ulang tahunnya, bayangkan 1 Desember 1888. Kini 2008 balik 800 tahun tu. Andailah sawah lunto membuat ulang tahun, dibuatnya bantu anak-anak kini ulang tahun, dibuat lilin 100 buah. Berikut ini ulang tahun sawah lunto yang ke-100 sekian, peniupan lilin oleh Ustaz Abdul Somad satu nafas. Mati dari. Rupanya ndak ada lagi orang sawah lunto dan meniup lilin. Jadi pak, orang sawah lunto ulang tahunnya mambue tabligh akbar. Hai kabupaten, hai provinsi, hai kota-kota se-Indonesia, kalian ingin belajar tentang kebinekaan, belajar tentang kebersamaan, studi banding kalian ke sawah lunto. Kalian ingin belajar bagaimana memperingati ulang tahun? Nih, bagaimana slogan Bapak Wali dan Bapak Wakil Wali Kota Dery Zuhairin. Lah ingat? Ingat namanya. Kalau tidak ingat, tidak akan menang. Ustaz kampanye, tidak. Orang-orang yang hebat itulah menang, baru Ustaz dimbaunya. Bukan bantu orang kini. Ada apa-apa lah awak dimbau. Diminta lah menyambik nomor. Coblos nomor. Ikut dah. Tak ada dilibatkannya Ustaz. Lah menang hanya. Baru diminta Ustaz tabligh akbar. Betul tu kan? Wahai caleg-caleg. Wahai calon-calon. Baik tu bantu. Ingin bersyukur pada Allah. Beko lah menang. Undang Ustaz Somad. Kalau kampanye tak udah Ustaz undang ambo. Beko ambo ditangkuk dek. Bawaslu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang sawah lunto bersyukur pada Allah? Tabligh akbar, penuh tanah lapang. Bayangkan kalau wali kota dan wakil wali kota hobi dangdut. Ulang tahun diundanglah artis dari Jakarta pakai rok pendek. Naik ke teh pentas nan mancaliak dari bawah dan tuk dan tutu. Manitik lah ilu. Pulang ke rumah manca liat bini manitik ayo matuk. Alhamdulillah Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pak Kapolres, Pak Dandim. Pak Dandim ko la limo kali basuo jambo. Basuo nang kalimo di Kota Sawah Lunto. Pertemuan kita ini sungguh skenario Allah. Wahai masyarakat Sawah Lunto, aku tak pernah mencari engkau, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Jawabnya bukan sweet, so sweet Ustaz. Mudah-mudahan basuo awak di Sawah Lunto, basuo pulo awak di surga bersama Nabi Muhammad. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau cinta awak jo Nabi Muhammad, sayang awak jo Nabi Muhammad, insyaallah di akhirat basuo juo awak jo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangko banyak-banyak salawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Iyo orang Sawah Lunto sayang ke Nabi Muhammad. Iyo. Kalau ndak sayang orang Sawah Lunto ke Nabi Muhammad, indak ke setinggi itu menara masjid Sawah Lunto. Ambo terus terang Pak Ali, patamu ambo sampai ke Sawah Lunto nan lamu ambo pandang menara masjid. Tinggi bana. Wajar orang Sawah Lunto membangun menara. Cuma awak bertanya sagan perlu awak kan LCMA. Kan jauh-jauh sekolah ke Mesir bertanya itu menara. Cuma Allah bayi tahu. Tagarak lo hati Pak Wali baca rito kamu. Ustaz, itu menara nan tinggi itu cerbong asap. Patuhilah tinggi. Cerbong asap PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Rupanya di sini dulu sudah menjadi tempat tujuan sejak dari zaman Belanda. Orang datang kemari karena kata pepatah, di mana ada gula di situ ada semut. Sawah Lunto sudah menjadi gula-gula yang manis. Kenapa? Di sini ada tambang batu. Apa maknanya? Allah pilih bumi Sawah Lunto, di dalamnya ini banyak duit, banyak. Dan ternyata sekarang ditemukan pula, dulu batunya di dalam, sekarang diteliti rupanya batu-batuan di sekeliling Sawah Lunto berusia jutaan tahun. Akan datanglah katampe awak iko para turis-turis, wisatawan-wisatawan, maka bangkitlah ekonomi insyaallah. Amin. Cuma wisatawan iko kalau tiba ada dua kemungkinan. Nampatamo piti datang, nang kedua maksiat pun bisa jalan. Tapi insya Allah, kalau masyarakat Sawah Lunto kuat, imannya mantap, wisatanya religi, masyarakatnya agamis, makanya program Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota, program pertama, penguatan agama dan budaya. Agama awak Islam, budaya Minangkabau, tidak bertentangan. Adat basandi syarak, syarak basandi kita, Butlah. Awak punya nenek mama datang bana bule-bule itu kesikon dakkan awak takwi cameh akidah anak awak rusak. Betul? Wahai bule-bule, datanglah kesikon. Bule nanalun tibo. Kalau Pak Le lah lama datang. Siapa Le? Orang Jawa. Lah ya ada orang Jawa sekal. Pripun kabar Le? Api? Insyaallah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Banyak orang Jawa sih kok. Mas orang Jawa. Ampo kok sabananya orang Minang Pak Ustaz, tapi dadek lamun sih kok. Jadi ndak kentara lah ini Jawa ampo. Baca cerita orang Jawa sampai ke Sawah Lunto. Orang Jawa kok lah orang nan paling lembut, betul? Ambo di Riau. Kalau ada orang bertanya, "Di mana Mas Haji?" Tuh, sini orang Jawa ndak? Mana masjid? Lembut orang Jawa kok. Urang awak, urang ambo Melayu, kalau ada urang dake tejaknyo kaki. Mana mata? Mana mata? Tengok-tengok kaki orang. Tapi kalau orang jak, "Mas, kakinya mana?" Urang Jawa kalem. Urang awak, urang Melayu, urang apo, urang Sumatera, kalau turun hujan, diimbaunya bini, "Coba angkat jemuran, coba, coba. Coba angkat, hujan tu." Tapi kalau orang Jawa, "Dek, tolong jemurannya." Lah basah habis. Tapi rupanya orang Jawa iko ado yo karehnya. Bilonya kareh waktu melawan Belanda. Ndak ado lembutnya orang Jawa iko melawan Belanda. Habis Belanda tu di pantainya di Pulau Jawa, mako Belanda pun berang, dicampakkannya lah orang Jawa ko, tercampak jauh ke sawah luntuh. Maka orang Jawa nan ke sawah luntuh ko, orang-orang dan mujahid fisabilillah sadaya. Allahu Akbar! Nah, lai dana. Itu orang Jawa sadaya. Apakah ada orang sawah luntuh yang bertengkar berkelahi menolak orang Jawa? Tidak! Karena mereka diikat oleh dua ikatan, yang Islam, yang Jawa, sawah lunto, sama-sama Islam, diikat oleh ikatan la ilaha illallah. Yang tak Islam, andai ada yang Buddha, andai ada yang Hindu, andai ada yang Kristen, disambut oleh orang sawah lunto, beda agama, tapi mereka diikat oleh satu kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Allahu Akbar. Siap bela Islam. Siap bela Pancasila. Siap bela NKRI. Takbir. Siapa yang menyangka bahwa yang berteriak Allahu Akbar anti Pancasila, yang berteriak merdeka anti NKRI, anti Islam, datang ke sawah lunto, tidak ada perbedaan di antara kami sampai hari ini. Tidak pernah ada pertikaian, percekcokan, perkelahian antara orang Minangkabau dengan orang Jawa, dengan orang Batak. Sawah lunto menerima siapa saja yang datang, disambut dengan damai, dengan syarat jangan cari-cari masalah. Orang sawah lunto tidak ingin buat masalah. Tapi kalau cari-cari masalah, orang sawah lunto siap mempermasalahkannya ke pengadilan. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ambo datang ke siko matahari angin panas. Tapi doa Bapak Ibu dibuat Allah datang awan redup. Bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Nan dapek tampek duduk di ateh. Bersyukur pada Allah. Di ateh tuan-tuan, di ateh ibu-ibu, ama-ama. Anak raja memakan rambai-rambai dimakan di hari petang. Tolong jangan melambai, isi ceramah bisa hilang. Nasya Allah, sanang hati yang buat ceramah di sawah lunto. Kiri kanan panuah, di kanan panuah, di kiri panuah. Nan dapek tempat duduk, duduk di atas. Nan tidak dapek duduk di atas, pagar aduh. Hati-hati ibu jatuh. Tapi jangan khawatir, ambulan lah siap. Ampun yang disampaikan Ustaz Somad iko. Lai dapat ditangko isi ceramahmu. Nampak tamu bahwa ulang tahun itu jangan dibuat maksiat kepada Allah. Jangan lai adon dangdut dangdut. Siap? Jangan lai adon nikah, walimah, ulang tahun, menyanyi-nyanyi yang haram. Iko acaranya walimah, acaranya nikah, acaranya akikah. Yang dinyanyikan cinta satu malam. Cinta satu malam tu berzina, selimut tetangga tu selingkuh, sepia, sepia tu senior, senang istri orang. Aku dibuat pengajian tablik akbar, ama-ama ibu-ibu lah ya do nasib. Rebana, ado, nah, lanjutkan rebana. Lagunya masih lagunan lamo jule, Bila Izrail. La Israel datang memanggil Ragu tu lagu amak tu rancak. Coba jangan dinyanyikan waktu walimah nikah. Berikut ini mari kita dengarkan persembahan beberapa lagu oleh grup amak-amak dari Sawah Luntu. Janganlah mau disanjung-sanjung. Itu cocoknya lagu menyambut pejabat-pejabat. Supaya ingatnya mati. Yang dibuat menyambut pengantin, menangislah mempelai laki-laki. Buatlah lagu yang membangkitkan semangat awak. Ambo pahing ke suatu daerah. Naik sampan. Turun dari sampan. Sayup-sayup ambo dengar suara. Ila Israel datang memanggil. Dalam hati ambo mangalo ma'awak. Kau menyambut pejabat lagu Bila Israel. Sampai ke masjid, ambo cari. Siapa menyanyi tadi? Rupanya flash disk. Tidak ada grup nasib lah. Maka dibuat lah. Iko kan bulan Maulid Rabiul Awal ini kau. Ambue dalam rangka menyambut Maulid Nabi 12 Rabiul Awal, lomba nasib se kota Sawah Luntu. Grup pertama pemenangnya akan berangkat umroh. Setuju? Setuju. Pitihnya dari mana? Nang kayo-kayo bersedekahlah. Sebab nasib iko kalau ndak awak bina, inyo akan bina. Binasa. Kalau nasib ko habis digantikan oleh keyboard tunggal. Ambo entah bara-bara kali ndak datang acara nikah. Ustaz, acara nikah itu kan wajib datang. Ustaz lah diundang. Sampai ya tibu ya. Ya. Lah kami hantar surat undangan ke rumah. Ndak lo tibu nikah anak kami. Ambo lah tibu mah. Mengapa nak masuk ke rumah? Baca ruang bawa masuk. Baru sampai kamu ke pintu, lah disambut lagu jatuh bangun aku mengejarmu. Pulang boleh. Cuba bangkitkan lagu program Bapak Wali, Pak Wakil Wali Kota awak. Penguatan agama dan budaya. Lagu awak budaya awak rancak-rancak. Basimpang jalan. Babelo jalan. Tak lo apa lo Ustaz tadi? Ayam dan lape. Budaya awak tak? Kira-kira lagu ayam dan lape itu bertentangan tak dengan agama? Mana lo bertentangan? Ayam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kini awak mendengar lagu anak-anak gadi awak, anak-anak lajang awak, kadang awak lu nak malu mendangannya. Kan ku cium bibirmu dengan bibirku oleh bibirnya. Lu lagu gilo lagu. Syair-syair ninik mamak urang-urang tua awak dulu. Aiko caro bersyukur pada Allah. Mako nan sudah menikah patang pakai keyboard alat. Jangan diulang lain. Tapi nan akan datang. Baki bot. Pakai rok pendek, pakai pakaian tak sopan, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan budaya, mabuk, main judi, main gaple, sampai tengah malam, mengantuk, betinju, narkoba. Nan susah siapa Kapolres Jombak Dandim. Anak-anak awak rusak, Belanda sudah pulang. Nan tinggal durian Belanda, sama terong Belanda. Japang lah, abih lah. Datang orang Jawa, datang orang Minang, diambilnya bambu runcing, dikajahnya Japang tu lari. Batingga, itulah sendal-sendal selap Jepang. Abih lah pulang. Ndak ada Belanda je Japang merusak awak lain. Paling-paling ada di Bukit Tinggi lubang Japang. Tapi yang merusak ini sekarang adalah bermacam ragam. Tapi Ustaz Somad tak lo dapat mengharamkan internet. Internet haram. Jangan pakai internet. Ambo pertama kali sampai ke Siko. Pertama kali ambo ke Sawah Luntu kan? Mangga orang Sawah Luntu karena Ustaz gara-gara internet. Ama-ama kok memang gayanya tua tapi paket yang 4 giga. HP-nya Android. Anak-anak muda kok gaya metal HP 2 pulsa enggak dong? Itu pesan yang ingin ambo sampaikan. Nampak tamo ulang tahun lah. Tapi buek lah bersyukur kepada Allah. Ulang tahun, pai ke panti asuhan. Lai ado anak apa? Anak amak nan ulang tahun, pai ke panti asuhan. Datang ke situ, bertanya awak. Ah, Pak Panti, yo, para anak yatim siko. Aduh, seratus orang. Keluar kan? Ambo ingin merayakan ulang tahun, makan-makan jo anak yatim, jo anak ambo. Sadonyo keluar? Ndak, tiga orang sih. Amak tiga orang, apa tiga orang, uni tiga orang. Aduh, awak datang 30 orang. 3 kali 3 lah para 90 orang. Basamu awak di situ. Yang buat maksiat dan dosa. Nang kedua, iko penguatan agama. Mako masajik-masajik panua. Ambo ndak para lumaja orang sawah lunto memanuhkan masajik. Jangka masajik, ya. Jangka masajik, Ustaz Somad. Sedangkan tanah lapang nan sagadang iko bisa panua. Polis masajik. Ya ndak? Nah, kalau tidak percaya, pandang subuh. Ustaz Somad kau suuzon ni tidak, ambil tidak suuzon. Besok apa bukti pengajian awak patang sore iko berhasil? Tengok masjid subuh besok. Kalau bertambah jamaah berarti berhasil ulang tahun sawah lunto. Amin. Tapi kalau pemain inti juo lagi masa ini. Kadang mendengar muazin ku awak lu nak sampean. Iko sampai apa indak akhir. Allah. Inyo nan azan awan jame. Dilatihlah anak-anak muda ku azan. Dalam rangka hari ulang tahun sawah luto 1 Desember 2018. Lomba musabaqoh azan satu kota sawah lunto. Setuju? Mako juara muazin di masjid kecamatan. Allahu akbar, Allahu akbar. Mantap. Di mana tu? Masjid sawah lunto. Hebat. Tapi alun masuk wakat tulai. Rupanya HP Samsung. Masya Allah. Tapi orang sawah lunto tidak ada pencitraan. Ya betul. Orang sawah. Ambo kadang di mana-mana ceramah. Ambo caliak di muka banyak bunga. Ambo pagang, rupanya bunga plastik. Di sawah lunto tidak. Bunga-bunga asli saja. Begitu juga muka ibu-ibu di muka. Asli saja. Sudah. Di tampak lain, rancak. Muka putih, tangan hitam. Insya Allah, tabarakallah. Di belakang, ha, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1440 Hijrah, hari jadi kota sawah lunto kasarati 30. Ikolah nikmat nan paling gadang nan ambo syukuri bahwa di sawah lunto inda ado maniup lilin. 130 lilin dipasang Pak Wali. Apa ndak mati taga ambo? Tabligh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Foto Pak Wali ado, foto Pak Wakil ado, tapi foto ambo dipasang lebih gadang dari mereka. Nah, supaya apa? Ndak nampak bana ambo kuru. Begitu cara mereka menaikkan martabat ambo. Cuba kalau dibuat foto ambo kuru. Udahlah ndak ada jabatan, foto bulu kente. Memang ambo jabatan ndak ada, tapi foto ambo gadang sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi waktu Pak Wali memberi kata sambutan, yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Sawah Lunto, yang sama-sama kita hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang kita hormati Bapak Ketua DPRD Sawah. Dalam hati ambo mangamu dak disabui. Lamu ambo tunggu. Terlupa lo Pak Wali. Rupanya di ujung nan kita banggakan. Barulah taga. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Ustaz, itu bukan ulama. Iko bukan profesor doktor. Iko bukan tuan syekh, tuan guru habib. Iko bukan inyak, bukan ongku-ongku. Ustad. Cuma ustad titel. Ustad. Til CMA. Lagi came mado ama-ama. Bantu iko penghormatan pada ustad nan kurui kete. Ba'a kalau nanti bo ulama nan gadang. Ba'a kalau nanti bo keturunan Rasulullah. Artinya apa? Kalau datuk nini mamaknya bantu iko menghormati tokoh agama, maka insya Allah anak cucu awak 20 tahun akan datang tetap memuliakan para ulama di bumi sawah lunto insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kau penguatan agama dan budaya. Budaya awak, budaya Minangkabau, jago. Siapa menjadi bentengnya? Siapa menjadi akarnya? Itulah nenek mamak nan didulukan selangkah, ditinggikan seranjang. Akarnya tampek baselo, batangnya tampek basanda, daunnya tampek benaung. Itu kalau pohonnya pohon nan gadang. Aduh orang mecek kamu, ustaz. Nenek mamak kami indak lagi tampek basanda baselo benaung. Mana? Karena pohon beringinnya pohon bonsai. Tapi insya Allah pohon-pohon besar ini yang akan menjaga. Mancali awak ke ateh. Manga indak tumbang, na'uzubillah. Manga indak longsor. Manga indak jatuh. Itu tanah nan dia teh. Dek ado pohon-pohon akanyo nan memegang. Begitulah adat budaya Minangkabau. Tidak akan runtuh anak muda. Tidak akan kena narkoba anak muda. Tidak akan berzina anak muda. Tidak akan main judi anak muda. Tidak akan makan haram selama Minangkabau dijaga oleh dua pokok yang besar, ulama dan nenek mama. Adat basandi syarat, syarat basandi kitabullah, pedoman sampai akhir hayat. Mati awak, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak yang kaya-kaya, ibu yang banyak-banyak duit, apakah nanti kalau mati yang disebut itu apa penghasilan nan paling gadang di sawah itu? Apakah kita akan menyebut waktu mati batu bara? Yang akan kita sebut tetap kalimat la ilaha illallah. Maka sambutlah panggilan la ilaha illallah dari menara tinggi sawah lunto. Asyhadu an la ilaha illallah. Berangkat ke masjid, jangan tinggalkan masjid. Alhamdulillah, sedangkan tablik akbar seramai ini Pak Ustaz, anak-anak kita bawa ke masjid, ramaikan masjid. Kalau sampai di satu kampung, satu desa, masjid ditinggalkan, tidak ada solat berjamaah, zuhur kosong, asar kosong, istahwazan alaikimus syayatin, satu kampung diganggu setan, RT kesetanan, RW kesetanan, camat kesetanan. Alah, sampai situ saya. Pak Wali ada lo orangnya situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ambo bangga. Nanti bo tablik akbar iko bukan cuma ama-ama apa-apa nan lah tua-tua. Anak-anak muda banyak pulo. Cia lihat. Anak. Nan merekam ambo pakai HP ko. Anak-anak umur 8 tahun. Cuba calik ke belakang bo, idui ndak HP-nya. Idui. Alhamdulillah. Ustaz, anak saya main HP Pak Ustaz. Enggak sholat, enggak sekolah, enggak baca Quran. Kenapa? Gila main game online, Mobile Legend. Menembak musuh nendak mati-mati. Di sawah lunto anak-anak main HP bukan main game online, merekam ceramah Ustaz Somad. Allahu Akbar. Anak-anak 20 tahun akan datang, 2008 baleh ambo ke sawah lunto, mereka merekam. 2038 ambo ke sawah lunto, mereka sudah menjadi Menkom Info, Menteri Komunikasi dan Informasi. Amin. Ustaz naik kana menteri awak Menkom Info. Ah, sekampung yo. Dari Sawalun tu. Ustaz dari Sawalun tu. Yo. Memang kampung ndak ada ceramah lu sekali. Inyo merekam ambo ceramah. Diundangnya ambo ke Jakarta. Ceramah ambo Jakarta cuma 20 tahun lagi waktu itu mualah 60. Suara ndak kare waktu itu. Ndak dapat. Assalamualaikum. Pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menkom Info. Pada kesempatan ini saya senang karena Bapak dulu mendengar ceramah saya 20 tahun yang lalu. Hari ini Bapak menarik saya ke istana, ke kantor menteri untuk menceramah, mendengarkan. Judul ceramah kita adalah ingat mati. Supaya menteri-menteri, pejabat-pejabat itu ingat mati, bahwa kita akan mati. Ibu mati, Bapak mati. Yang kare-kare mana bu ya? Mati. Mati. Bapak yang sibuk memikirkan bisnis, ruko, toko, sawit, karet, dagang. Ketika Bapak mati, semua itu akan diwarisi oleh istri dan dia akan menikah lagi dengan Brondong. Tinggal. Tidak apa-apa. Ibu yang sibuk tidak pernah membaca Quran, tidak pernah baca Yasin, tidak pernah ke masjid, tidak pernah ikut maulid, tidak pernah ikut tabligh akbar, lupa gara-gara dunia. Sibuk. Ingat, ibu akan mati dan mereka akan menikah 3 kali lagi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspada. Tadi ambo mulai ceramah 4:30. Kini ala 5:05 bale. Berarti ambo lah ceramah 45 minit. Di mama tampe ambo ceramah 60 minit sesuai yang tertulis di botol minuman 600 ml. 5 balik minit, ampe 45 minit ambulah ceramah. Ustaz Somad, iko jangan tersinggung ya bu ya. Iyo, lampe 45 minit ndak lambu dapat kesimpulan apa sebenarnya bu ya kecil. Tapi insya Allah selama 45 minit kau dapat dipaham apa yang ambo sampaikan. Dapat? Dari bunyinya nampaknya indah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, mari jaga sawah lunto tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram dengan tetap menjalankan agama, menjaga kerukunan bersama, junjung tinggi. Kalau ada fitnah-fitnah, jangan termakan isu. Jangan termakan nanti makan tuh jangan isu. Ampunlah kami makan bu ya, katupek gulai paku. Kok nanti makan isu? Kalau ada yang tidak benar terkait dengan pejabat-pejabat, terkait dengan masyarakat, terkait dengan nenek mama dan ustaz, klarifikasi, tabayun, tanya. Maka insya Allah ke depan negeri kita akan terjaga aman, damai dan tentram. Kira-kira dari program-program tadi, ambo mengurus surat sehat waktu dulu ngurus CPNS, ambo CPNS, calon pegawai negeri sipil, mengurus surat sehat. Dek urang tu ndak lo percaya ambo sehat. Ustaz, kalau mau urus surat sehat, di mana pak? Di puskesmas. Ambo sampailah ke puskesmas, datang bidan membawa balon berwarna hitam, dipasang. Gimana? Sehat, kata dia. Padahal jantung ambun berdetak tidak normal waktu itu. Rancak pulu bidan bu. Awak alun babini. Cuma waktu itu orang tua alun memandang ambun ledek. Video ambun alun viral. Kini menyesalnya. Lape itu di akinya cok. Cok. Inyo lagi, ambo pun menarik. Tarik-tarikan lah kan. Inyo menarik, ambo menarik. Ambo sangko, inyo bergurau ingin bersenda gurau bercanda. Rupanya bahaya. sehat bapak ya, di sawah lunto sakit gratis. Alhamdulillah. Gratis sih kau sakit kan? Asyana nio nang gratis-gratis, asakit lah. Oke cek Pak Wali tadi. Orang sawah lunto yang sakit ditanggung. Ingin ke Jakarta gratis, naik pesawat, asakit lah. Alhamdulillah. Apalah alhamdulillah sakit. Program penguatan agama Allah, program penguatan budaya Minangkabau. Ada ndak orang Minangkabau nan nampak rambuiknya? Ada. Coba perhatikan baju adat Minangkabau. Menikah tatutui kepalonyo, memakai bungo-bungo. Ah namanya suntiang. Oh, barek. Ambo danga kalau makai itu seminggu kusuk leher. Tapi ada filosofi di samping itu bahwa rambutnya tatu tutui. Bajunya panjang. Coba perhatikan baju perempuan Minangkabau. Baju panjang turun sampai ke lutut, tatu tutui dua kali. Selapi dek kainnya nan lapi kedua dek bajunya. Apa hikmahnya? Indak nampak pinggangnya. Akini banyak lo orang baju panjang adike pakai tali di tangan. Mako pakailah baju Minangkabau, tapi suntiang tu jangan dipakai. Itu waktu nikah saya. Yang kau pasal pakai itu loh. Cukup bertutui kepala. Tapi hati barasia. Jangan lupa, jangan kepala bertutui hati berbulu. Jaga dari sifat hasad, dengki, busuk hati. Ambo ke orangnya selalu penasaran. Ambo tanya ke dokter sakit jantung. Pak dokter, yo Buya. Manga orang indak makan daging kambing, indak makan gulai, indak minum susu, manga darah tingginya naik. Ustaz, sebenarnya bukan faktor darah tinggi, bukan faktor makanan. Jadi apa sebabnya naik darah tinggi? Ini faktor psikologis kecil. Bahasa dokter ko lembut psikologis, bahasa awaknya busuk hati. Pulang dari undangan, oh naik darah tinggi 180/150. Oke cek dokter, ibu jangan pergi jauh-jauh dari rumah. Mengapa itu? Payah ngurus jenazah kok. Tadi ada makan daging kambing? Indah. Ada makan sate kambing? Indah. Sop kambing? Indah. Soto kambing? Indah. Gulai kambing indah, rupo bukan lo salah kambing. Jadi saya salah, waktu undangan tadi nampak kawan galang amehnya gadang. Mako ama ibu kalau pai undangan jang baralek gadang jang bau nang gadang-gadang. Iko semala, lah gadang dibuko pulo. Sinan tadi. Yang berapa ya? Igata, orang mancale ai, udah capek lah pulang, nggak tahan lah. Orang kalau hatinya balasnya jantungnya tuh biasa. Coba Rasul dado sebelah kiri. Orang kalau hatinya balasnya detak jantungnya normal, tapi kalau orang nasake hati macam. Ngaku awak sebelum sembahyang, doa nan awak panjatkan pada Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Lah datang lo surat tilang. Kalau lah datang surat ko maknanya ambola ceramah 60 menit. Datang orang bertanya. Jangan takut. Biasa menjawab ko 30 menit. 60 tambah 30, 90. Sesudah itu awak sama-sama berdoa. Mudah-mudahan nan sakit-sakit sehat insyaAllah. Nan alum babini baswo jodoh nan soleh-soleha. Nan manyabui amin tu nan alum babini. Iko anak lah tiga amin. Khawatirnya awak bergurau malaikat serius. Ha? Menangi amak.